Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa minha an al-farj ma'al karbi أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون ثم حصل الاضطراب لآل يعقوب مسهم الضر أذن الله حينئذ بالفرج فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا قتل الإمام السعدي رحمه الله أن الفرج مع الكرب semuanya jalan keluar itu datang ketika dalam keadaan genting. Setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan. Ini sudah pasti ketentuan dari Allah. Inna lamma tala al-huzn 'ala Ya'qub. Sungguhnya ketika kesedihan terus melanda kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. واشتد به لأنها ما يكون dan semakin keras kesedihan dan ujian cobaannya لأنها ما يكون sampai batasan yang paling habis ثم حصل الاضطرار di hari Ya'qub Masyaallah, ditambah lagi keadaan susah, keadaan genting pada ahli Ya'qub, keluarganya Ya'qub. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketika itu dengan jalan keluar. Allah berikan jalan keluar. Fahasalat talaqi fi asyadil awqad ilai hajatan wa tarara. Maka terjadilah bertemulah antara keadaan yang susah di waktu yang susah, saling berjumpa, saling bertemu. Fatama dzalikal ajr wa hasala surur. Maka sempurnalah pahala dari Allah dan terciptalah surur, kebahagiaan. Wa ulima min dzalik, maka sudah diketahui daripada itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, menguji wali-walinya dengan kesusahan, kepayahan, kesempitan atau sebaliknya kesenangan, kebahagiaan untuk menguji kesabaran dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah semakin bersabar, semakin bersyukur atau bagaimana atau tidak, sehingga bertambah iman dan yakin dan irfan pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna dia akan semakin bertambah imannya, sabarnya, yakinnya kepada Allah. Dengan ujian, cobaan, ujian, cobaan, ujian, cobaan. Ada terus. Ini orang kok diuji terus. Orang kok diberikan ujian, cobaan. Ya itu. Untuk menguji, sabar enggak? Untuk melihat, bersyukur tidak? Bertambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Dan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi ujian, semakin dekat dia pun. Ujian lagi, cobaan lagi. Itu tidak akan berhenti. Terus ada. Ujian lagi, besok ada lagi ujian. Nah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diberikan kebaikan padanya oleh Allah, Allah berikan musibah. Musibah bukan harta. Allah menginginkan kebaikan pada dirinya itu diberikan musibah. Bagaimana dia bersabar atau tidak? Beriman atau tidak? Semakin kuat keimanannya atau tidak? Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah pada dirinya, maka Allah berikan musibah. Allah berikan musibah pada dirinya. Qala rahimallahu minha jawaz ikhbar al-insan bima yajid. Bolehnya seorang mengabarkan tentang keadaan dirinya sendiri. Saya lagi susah, saya lagi kewalahan, saya lagi fakir, saya lagi sakit, saya lagi ini. Wa mawafi min maradin al-faqr wa nahuhima. Baik dia mengabar tentang dirinya, keadaan lagi sakit, lagi fakir, lagi susah, lagi ala ghair wajhi tasakhut, dengan syarat jangan sampai dia apa? Tasakhut itu mencela, mencaci, mengeluh. Ya. Harus dibedakan antara dia mengucapkan dengan mencela, mencaci, mengeluh atau cuman berita, saya lagi susah nih. Ya, memang keadaannya lagi susah. Lianna ikhwata Yusuf qalu, karena saudara-saudaranya Yusuf mengabarkan tentang diri mereka, keadaannya. Mereka mengatakan, ya ayuhal aziz, masana wa ahlana dhur. Wahai sang raja atau orang yang mulia, sungguhnya kami tertimpa kesusahan, kami dan keluarga kami. Ucapan ini tidak diingkari oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, karena mereka sedang menghadap Nabiullah Yusuf, orang yang mulia di kerajaan tersebut. Walam yumkir alaihi Yusuf, dan tidak diingkari oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Boleh, saya lagi sakit, saya lagi susah, saya lagi fakir dan lain sebagainya. Boleh yang seperti itu. Hanya ikhbar saja. Mimbabil ikhbar saja. Hanya babnya bab khabar, berita saja. Bukan tasakhut, mencela, mencaci, menolak takdir dan lain sebagainya. Jangan yang seperti itu. Tidak boleh. Ya, harus dibedakan antara perkara ini dengan perkara itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.